Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tunggu, takbir bila ada yang mengantuk saja. Yang sama kita hormati Tan Sri, datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat, muslimin muslimat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insya-Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bila malam ini datang Nabi Isa alaihi salam ke Kuala Lumpur, apakah ada orang Kuala Lumpur yang boleh berbicara dengan Nabi Isa? Kalau boleh, angkat tangan. Tak ada. Sebab apa? Sebab kitab suci sudah mengalami perubahan bahasa. Bahasa orang putih, bahasa Inggeris, bahasa Spain, bahasa Jerman. Tapi bila Nabi Muhammad SAW ditakdirkan Allah datang ke Kuala Lumpur malam ini, adakah budak Melayu yang boleh berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Banyak. Sebab apa? Sebab bahasa Al-Quran tidak mengalami perubahan. Allah berjanji, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang menjaga Al-Quran, dan kami akan perihara Al-Quran sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita dan anak cucu termasuk yang menjaga Al-Quran ini, insyaAllah. Itulah tujuan daripada tazkirah kubra akbar kita malam ini, supaya kita diingatkan lagi bagaimana kita memahami dan menganggap Al-Quran ini sebagai mutiara yang perlu kita jaga. La taj'alu buyutakum qubura. Jangan kamu jadikan rumah kamu kuburan. Kenapa rumah itu dianggap sebagai kubur? Sebab tidak ada lagi Al-Quran di rumah. Balik dari ofis, jam di jalan, stres, sampai ke rumah, yang didengar hanya lagu-lagu yang melalaikan daripada Allah, yang melupakan daripada Al-Quran. Oleh sebab itu, yang pertama kali langkah kita kepada Al-Quran ini adalah dengar baik-baik. Wa idza quri'al Quran, kalau ada yang membaca Al-Quran, fastami'u, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan dengan mendengar dan diam, Allah turunkan rahmat. Oleh sebab itu, yang selama ini di handphone ada lagu, ada music, robahlah menjadi suara-suara Al-Quran. Yang selama ini di kereta dia hanya lagu yang melalaikan daripada Allah, maka robahlah dengan suara-suara Al-Quran. Syekh Abdul Rahman Sudais, Syekh Su'un Asyurim, dan Syekh Mu'iqli, Syekh Bandar Balilah, imam-imam Masjidil Haram, atau suara qari-qari kita daripada Nusantara ini, daripada Malaysia, daripada Jakarta, daripada Riau, maka dengarkan baik-baik suara Al-Quran. Kenapa? Apa yang selalu kita dengar, apa yang selalu kita semak, apa yang selalu kita tengok, itulah yang akan datang manakala kita menjelang sakaratul maut. Pagi, petang, siang, malam kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Siapa itu yang diringankan Allah waktu sakaratul maut? Yang telinga sentiasa mendengar Al-Quran. Ada orang mendengar sesuatu, bila dia nak tidur malam, dia dengar terngiang-ngiang. Orang Melayu, Kuala Lumpur sebab terngiang, sebut terngiang juga. Terngiang di telinga. Bila kita dengar ini, manakala kita nak tidur, dia terngiang. Terngiang di telinga. Nah, itulah manakala kita dengar ayat-ayat Al-Quran ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu akan terngiang, itu akan terdengar, bahkan mungkin terbawa mimpi. Tadi saya buka handphone, ada WhatsApp masuk. Ustaz, malam tadi saya bermimpi dengan Ustaz. Untung yang kirim WhatsApp ini lelaki, bukan perempuan. Ustaz, saya tengok Ustaz dalam tidur saya. Saya faham. Kenapa dia tengok sampai terbawa mimpi? Sebab dia di office, dia tengok di YouTube tazkirah Ustaz. Manakala dia di kereta, dia dengar juga tazkirah Ustaz. Manakala dia duduk, dia juga tonton tazkirah. Itulah maka dia terbawa mimpi. Bila yang kita dengar Al-Quran, bila yang kita tonton tazkirah, dia boleh terbawa kepada mimpi. Dan itulah yang akan membimbing kita manakala malaikat mencabut nyawa. Yang keluar dari mulut kita adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali dengar, nanti mata akan tertutup, mulut tak dapat berkata, tapi telinga boleh mendengar. Ustaz Somad, ya, bolehkah Ustaz datang tengok lawat orang yang sakit di hospital tempat kami? Boleh. Lepas Ustaz bagi tazkirah ke masjid, datang. InsyaAllah saya datang. Manakala saya datang, saya pun sampai ke bilik ICU. Banyak orang tak faham apa makna ICU. ICU ni maknanya ICU, you don't see me. Sebab mata dah tutup. Apa yang nak kita dengarkan? Apa yang nak kita cakapkan? Apa yang nak kita sampaikan? Takkan saya sampai di bilik ICU, saya cakap, Ya ayuhalladzina amanu zkurullah. Kita bisikkan ke telinga dia, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang menyembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang menunaikan janji. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang mencukupkan. Isfi mardana, sembuhkan, sihatkan saudara kami yang sakit ini, ya Allah. Shifa'an ajila, kesembuhan yang segera. Talqin, laqinu mautalkum. Bisikkan ke telinga orang yang sakit di antara kamu dengan kalimat tayyibah. La ilaha illallah. Kenapa Ustaz bisikkan? Saya tak tahu. Saya tak tahu mengapa saya bisikkan. Saya hanya ikut perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi 14 abad silam sudah sampaikan, bila ada orang sakit akan menjelang kematian, bisikkan ke telinganya La ilaha illallah. Lepas itu saya pun keluar, saya jumpa doktor. Doktor bagi tahu saya, Ustaz Somad, tahu tak bahawa di dalam telinga itu ada sebesar ini, Ustaz, di dalam itu, dan dia tidak akan mati walaupun orang itu sakit keras. Dia akan meninggal dunia. Yang lain mungkin tak lagi berfungsi, mungkin jantung dia sudah agak terhenti, mungkin otak dia tak lagi dapat menangkap, mata dia dah tertutup. Tapi telinga dia, Ustaz, masih boleh mendengar. Beruntung bertuah kalau anakmu ada di tahfiz Quran. Beruntung engkau wahai ayah, beruntung engkau wahai bunda, bila anakmu hafaz surah Yasin, dia akan dengarkan ke telinga. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Quranil Hakim. Telingamu akan tetap mendengar. Tapi bila engkau didik dia dari sejak kecil dengan mendengarkan Al-Quran. Saya boleh tanya satu-satu dan semua akan menjawab. Siapakah di antara hadirin hadirat ini yang menghafaz Al-Fatihah, yang menghafaz surah Ad-Duha, yang menghafaz surah Al-Falaq? Tidak ada. Kita tak pernah hafaz surah Ad-Duha dengan melihat Al-Quran. Tidak ada di antara kita ini menghafaz surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada. Kenapa kita boleh hafaz? Kerana kita mendengar mak kita, kita dengar dia pagi baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Kita dengar ayah kita sembahyang, dia baca Qul huwallah. Engkau kenapa hafaz Qul huwallah? Sebab aku dengar ayah aku baca Qul huwallah. Tak tukar ayat lain? Entah. Memanglah ayat itu dia tahu. Sebenarnya kita tidak pernah menghafaz. Kita hanyalah mendengar. Maka jangan hairan. Ada budak hafaz Quran umur 6 tahun. Masa musabaqah tilawatil Quran di Riau, Sumatera. Saya baca di Facebook. Ini ada budak hafaz Quran umur 6 tahun. Sekarang dah umur 8 tahun. Saya pun datang hotel nak tengok dia. Nak ambil barakah. Mana budak yang hafaz Quran umur 8 tahun? Ni ustaz, budak perempuan, budak kecil lagi. Saya tanya, mana ibunda dia? Mana ayah dia? Ini. Oh, macam mana dia boleh hafaz umur 6 tahun? Budak 6 tahun belum boleh baca. Dia hanya gambar saja. Dia hanya nyanyi-nyanyi saja. Ternyata dia dengarkan di bilik itu adalah Al-Quran pagi, petang, siang, malam. 24 hours dia dengarkan baca Al-Quran. Jadi manakala dia tidur, tak mati ustaz. Terus dia dengarkan Al-Quran. Ternyata mendengar. Kita dengar sekali, titik, titik, titik, titik. Dengar dua kali, titik mulai agak banyak sikit. Dengar tiga kali, dia makin banyak titik, titik. Dengar empat kali, titik mulai menyambung menjadi garis pendek-pendek. Dengar enam kali, mulai menjadi garis panjang tapi belum jelas lagi. Dengar sepuluh kali, mulai dia akan panjang. Dengar sepuluh kali, sampailah akhirnya dia menjadi tulisan yang ada dalam kepala kita. Itulah mengapa dalam pepatah Arab dikatakan, At-ta'allum fis-sighari. Belajar masa kecil, kenaqshi alal hajari. Macam mengukir di atas batu. Sekali dia buat pahat, maka sampai mati dia tidak akan hilang. Tapi bila dah tua, tak usahlah kita bahas tua. Nanti yang tua sakit hati. Saudara yang dimuliakan Allah, kita boleh tua, tapi anak cucu kita, kita tak boleh lupakan mereka. Saya ni dulu muda tak peduli pada agama ustaz. Dulu masa-masa kecil lagi saya tak dekat dengan Al-Quran. Tapi saya sakit hati. Di hari tua ni saya mesti balaskan sakit hati saya. Anak saya mesti hafaz Quran. Menantu saya mesti faham Quran. Cucu saya mesti tahu Quran. Itulah orang tua yang membalaskan sakit hati dia. Sebab sekarang banyak juga orang tua bercakap, saya ni dulu tak tahu Quran. Saya ni dulu tak pandai baca Quran. Maka saya mesti balaskan. Cucu-cucu saya, anak saya pun mesti lebih bodoh daripada saya. Na'udzubillah. Kita tidak boleh masuk ke dalam lubang. Keledai tak boleh masuk ke dalam lubang yang sama dua kali. Bila kita dulu tak faham, bila kita dulu tak mengerti, maka anak cucu kita, kita selamatkan. Malam ini kita diberikan amanah untuk menyampaikan dan untuk mendengar bagaimana sikap kita terhadap mutiara Al-Quran yang akan menjadi penerang. Anak menantu tak dapat menolong. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Saudara kandung lari. Wa ummi, ibu kandung lari. Wa abi, ayah apalagi. Kasih ibu sepanjang jalan. Kasih ayah di simpang jalan. Kasih saudara ada berada. Begitu kata orang Melayu. Mengapa disebut kasih emak sepanjang jalan? Memanglah emak dari 9 bulan 10 hari menyusukan 2 tahun hingga ke liang lahat. Kasih emak sepanjang jalan. Kasih ayah di simpang jalan. Mengapa kasih ayah di simpang jalan? Bila mak kita mati, dia pun berbelok ke simpang jalan. Kasih saudara ada berada. Mengapa disebut kasih saudara ada berada? Dia ada, kita ada. Baru sedap bersaudara. Dia ada, kita tak ada. Dah tak bersaudara. Oleh sebab itu, ada masanya saudara kandung lari. Mak kandung lari. Ayah kandung lari. Wasa'ibatihi, istri apa lagi. Suami pun pergi. Anak menantu tak peduli. Tapi ada satu yang tetap menjadi sahabat kawan. Iqra'ul Quran. Baca Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabih. Memberikan pertolongan pada orang-orang yang membaca. Yang pertama, dengar baik-baik. Yang kedua, mulai baca baik-baik. Alif lam mim. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim. Tidak dihitung dikira satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, walikulli harfin asru amsalha. Begitu hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Alif lam mim, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, walikulli harfin asru amsalha. Jadi bila ada orang membaca, maka dia tidak dihitung kira satu huruf, tapi orang beriman dilipat gandakan, adhafan mudhafah, berlipat-lipat. Oleh sebab itu yang tidak lancar jangan berkecil hati, yang belum lagi membaca macam qari internasional jangan merasa merajuk, jangan kecil hati menengok orang yang qari-qari di televisyen, kita dengar di radio, jangan. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala berikan lipat ganda. Saya dah baca khatam satu surah, saya dah baca satu juzuk, engkau lah lama belajar. Bagaimana dengan yang baru ini? Yang baru belajar, yang masih, walladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an, wa yatata'ta, yatata'ta maknanya tak lancar, yatata'ta tak lancar. Yang lain al-mahiru bil Qur'an, mereka mahir membaca Al-Qur'an, ma'as-safaratil kiramil bararah, mereka akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama para malaikat. Idza sama'um fatarat, langit terbelah, wa idzal kawakibun tasarat, planet semua seperti tasbih yang digunting talinya lepas berserakan. Begitulah planet, matahari dan bulan. Wa idzal bi'aru fujjirat, lautan dinaikkan, air laut Kuala Lumpur, kota yang besar di tepi laut, air laut naik ke atas, na'udzubillah, rata dengan tanah. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur, dimakan cacing tanah, akan dibangkitkan naik ke atas. Inilah yang tak dipercayai oleh kaum materialisme. Kata dia, bila kita dah mati, takkan mungkin kita hidup lagi. Maka dijawab dalam surah Yasin, innama amruhu idha arada syai'an ayyakula lahu kun. Hai orang yang tak percaya, kau akan bangkit lagi. Aku tak percaya ustaz, iyakah kita akan bangkit lagi? Ya, mana buktinya? Sekarang aku tak boleh buktikan. Tapi bila engkau nak bukti, matilah. InsyaAllah, engkau akan bangkit tegak berdiri. Datang Asy bin Wa'il membawa tulang yang sudah hancur kering dimakan tanah. Dia bawa kepada Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, ayuhi rabbuka hadzal idham? Apakah Tuhanmu boleh menghidupkan tulang ini? Ba'dama baliya wa ramma, sudah mati, kering, hancur dimakan tanah. Bolehkah dia hidup tegak balik? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diam. Dia tak menjawab. Dia tak boleh jawab dengan akalnya. Dia tak boleh jawab dengan hatinya. Dia tak boleh jawab dengan lidahnya. Dia menunggu wahyu dari Allah. Tanzilal aziz zirrahim. Datang malaikat Jibril membawakan jawaban. Qul, katakan ya Muhammad. Qul, katakan. Yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Yang akan menghidupkan tulang itu adalah dia yang pertama kali menghidupkan dan mengadakan. Bila mengadakan yang tidak ada menjadi ada, mudah bagi dia. Apalagi yang pernah membuat ada, lalu dia buat menjadi tidak ada, selepas itu dia buat balik lagi menjadi ada, maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila kita mati ini semua kan hancur ustaz. Betul. Tapi ada satu tulang yang tidak hancur, namanya azmuz zanab. Zanab ekor, azmuz tulang di ujung tulang belakang sampai ke bawah, sebesar ibu jari, sebesar induk jari. Jangan dicari sekarang, nanti balik ke rumah. Maka ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala tumbuh lagi sebagaimana tumbuh cepatnya tanam-tanaman yang ketika kita lihat di televisyen, bagaimana tumbuh tanaman dari tanah. Begitulah kita akan tegak berdiri. Yaumal taffatis saqu bisaq, manakala betis kaki berjumpa dengan kaki. Hari ini kita duduk, lutut bertemu dengan lutut, lutut bertemu dengan lutut. Tapi nanti sampai masanya kita tidak lutut dengan lutut, tapi betis dengan betis. Mengapa? Karena kita tidak duduk. Kita bukan tamu yang terhormat, kita bukan dimuliakan, tapi kita tegak menunggu. Maka yang berjumpa adalah kaki dengan kaki. Saat itu orang tak tolong menolong, saling melarikan diri. Tapi ada yang menolong. Iqra'ul Qur'an, baca Al-Qur'an. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah, Qur'an akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabih, memberikan pertolongan kepada sahabat-sahabatnya. Sahabat yang sekarang, jangankan hari kiamat, kita susah sikit pun dia dah pergi jauh. Apalagi masa huru hara hari kiamat. Oleh sebab itu, sahabat yang paling setia adalah Al-Quran. Siapa yang selalu baca Quran, maka Quran itu yang akan datang bersama dia. Siapa yang menghafaz Al-Quran, hafaz artinya jaga. Siapa yang menjaga Al-Quran, Quran itu akan menjaga dia. Siapa yang selalu bersama handphone? Tak usah teruskan. Banyak yang sakit hati. Tapi handphone-handphone malam ini pun handphone-handphone yang berisikan Al-Quran. Yang belum isi Quran jangan sebut amin. Nanti dah isi baru cakap amin. Saudara yang dimuliakan Allah, muslimin muslimat, semuanya tidak boleh tolong menolong tapi Al-Quran. Makanya selalu dalam doa kita, Allahummarhamna bilquran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya arhamar rahimin. Itulah yang selalu kita doakan. Itu bukan sekedar nyanyian lagu, tapi itu mengingatkan supaya apa? Allahummarhamna, turun rahmat Allah kerana membaca Quran. Jangankan membaca, mendengarnya saja. Wa idza quri'al Quran, orang lain membaca. Fastami'u, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun. Ini kenapa dia diam dari tadi? Dia dengar Ustaz. Diam kenapa meleleh air liur? Lupa tidur. Bila ditanya, kenapa awak tidur ada orang baca Quran? Tidur pun ibadah Ustaz. Oh, dia dah dapat dalil. Qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu istama'a nafarum minal jin. Ada jin yang mendengar bacaan Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Quran, ada jin yang dengar. Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Quran, jin diam-diam dengar. Buka surah Al-Jin juzuk 29. Apa kata jin manakala mendengar Nabi baca Quran? Inna sami'na, kami mendengar Quranan, Quran yang dibaca Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaba, ajib, luar biasa, memukau, masyaallah tabarakallah. Kami jin mendengarkan bacaan Quran yang dibaca Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaba, ajib. Buka surat Al-Jin juzuk 29. Apa maknanya? Ada jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran dan mereka dengar sambil berkata mengagumkan, luar biasa. Makanya kalau ada qari membaca Quran, jamaah tertidur, jin pun menggeleng kepala. Aku saja kata jin, kami kalangan jin mendengarkan bacaan Al-Quran, mata kami terbuka. Engkau wahai manusia, itu maka banyak manusia dimasuki jin. Na'udzubillah. Maka selalu kita baca pagi, petang, siang, malam. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudur, yang berbisik-bisik. Fi bukan fil uzun, fi bukan fil uyun, fi bukan fil ru'us. Alladzi waswisu fi sudu, sudu spoon, sudur, sudur dada. Yang pertama kali dikunci Allah bukan mata, bukan telinga. Khatamallahu ala qulubihim. Kenapa hati terkunci? Karena tidak pernah mau peduli kepada Al-Quran. Maka yang sudah mendengarkan baca Quran, dengar baik-baik. Selepas dengar baik-baik, mulai pelan-pelan lafazkan hurufnya. Oh, Tuan Guru sebut huruf fa, bukan pa. Tuan guru cakap huruf A. Tuan guru mengaji kita kata Qa. Macam mana tadi ustaz? Macam mana tadi syekh? Macam mana tadi al-mukarram? Qul. Di mana bunyinya? Di sini. Qa. Qaf. Qul huwallahu ahad. Qul. Katakan Allah itu esa, tunggal, tak berbilang. Qul. Ini ada dia cakap. Qul. Makanlah Allah itu. Qul huwallahu ahad. Allahus. Tak usahlah ayat itu. Oh iyalah, dia cakap nama dia, dia ulang-ulang. As-Samad itu Allah. Sedangkan yang bagi tazkirah ini abdu. Abdu, hamba, sahaya, yang tak ada apa-apanya. Letaknya di bawah. Hina, tak ada kuasa, tak ada harta, tak ada jabatan. Kerana dia hamba, budak yang disuruh ke sana kemari. Abdu, hamba. Tapi manakala hamba itu bersanding dengan nama Allah, maka naik darajatnya, naik tingkatannya. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdussamad. Mana bukti dia naik? Ni, dia di atas sekarang. Tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha'. Engkau diangkat oleh Allah dan engkau juga dihinakan oleh Allah. Biadikal khair. Dalam genggaman kuasamu ada segala kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kita ingin mulia bersama Al-Quran. Melayu, diangkat Allah derajat orang Melayu tinggi. Kenapa? Kerana Al-Quran. Apakah sebelum Islam datang, sebelum ada Al-Quran, hebat orang Melayu? Tidak. Tapi kerana kala Al-Quran datang, bangkitlah kerajaan-kerajaan Melayu berpegang teguh dengan Al-Quran. Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam, hilang menya, tinggal layunya saja. Jangan sampai anak kita layu sebelum berkembang. Bunga, kenapa dia orang suka? Kerana bunga yang sebelumnya kuntum, mekar, kembang, harum. Bunga kalau sudah layu akan dicampakkan, hanya akan menjadi jambangan yang tak lagi diperlukan orang. Kenapa bunga dipasang di tempat pelaminan? Kerana dia bunga yang mekar, kembang, harum, semerbak. Manakala dia layu. Itulah mengapa sekarang banyak bunga yang tak layu-layu. Bunga plastik. Bunga yang terus kembang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berpedoman kepada Al-Quran yang kekal abadi. Karena kita akan kekal bersama kekalnya Allah Subhanahu wa taala. Manakala bersandar ke batang kayu, kayu akan tumbang. Bersandar kepada manusia, hari ini kawan, besok berubah menjadi lawan. Tapi manakala kita bersandar kepada Al-Quran, kalam Allah yang diturunkan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka inilah pedoman utama. Dengar baik-baik. Selepas dengar, lafalkan baik-baik, lafazkan baik-baik. Macam mana bunyi huruf tha, macam mana bunyi huruf sya, macam mana bunyi huruf sa, macam mana bunyi huruf a, macam mana bunyi huruf ta. Kadang orang bila belajar cakap orang putih, belajar bahasa Inggeris, dia bukan main lagi. Kalau salah saja sebut, dia malu. Tapi manakala dia baca Quran, Qailil maghdubi alaihim waladhalin amin. Li'ilapi. Macam mana kau baca li'ilapi? Qailil maghdubi, rakaat kedua. Qailil maghdubi alaihim waladhalin amin. Ijaja. Ada la, ada za, ada wa, ada ja. Bukan sama. Susahlah bahasa Arab ni. Bahasa Arab tak susah. Bahasa kita terlampau mudah. Ada tha, ada sa, ada sya, ada sa. Bahasa kita salah sikit, orang tak peduli. Bahasa Melayu salah, tak apa-apa. Awak dari mana? Ada tazkirah. Siapa bagi tausiah tadi? Ustaz Thawman. Tak apa. Tapi dalam bahasa Arab, maka berubah kata, berubah makna. Ada harakat, ada mat, ada panjang, ada pendek. Kita tidur. Awak dari mana? Saya dari tidur. Awak dari mana? Tidur. Tak ada beza. Tapi dalam bahasa Arab, matar, hujan. Kalau panjang, matar, airport. Oleh sebab itu, maka kita baca baik-baik. Tarik nafas. A'udhu bil... salah tu. Mana huruf A? A di dalam. A'uzu. Bukan zu. Zu. Letak ujung lidah di ujung gigi. A'uzu. Ustaz, saya balik ke rumah kejap. Kenapa? Gigi tinggal. A'udzu billahi minas syaiton. Bukan syaiton. Syin. Syin. A'udzu billahi minas syaiton. Bukan ton. Po. Po. Huruf ta tak ada tempat lain. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Macam tu. Tutup Quran balik. Kenapa awak balik? Merajuk sakit hati. Utlubil ilma. Carilah ilmu. Minal mahdi. Dari buayan. Ilal lahdi. Sampai ke liang lahat. Unlimited. Tak ada batasan. Bila engkau BA, umur 22. Bila ambil master, umur 24. Bila ambil PhD, umur 27. Itu bukan sistem belajar kita dalam Islam. Dalam Islam belajar. Minal mahdi. Dari buayan. Dari ayunan. Ilal lahdi sampai ke liang lahat. Bukan hadis Nabi. Tapi itu pendapat kata-kata hikmah daripada ulama dalam kitab tafsir An-Naisaburi. Inilah kesempatan belajar. Maka datang masjid, surau, musalla, ambil kajian. Tak sempat pagi, petang. Tak sempat petang, malam. Tak sempat malam, banyak kelas-kelas kita. Kita akan masuk belajar. Kerana semua akan ditanya. Inna sam'a, telinga. Wal basar, mata. Wal fu'ad, hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan ditanya. Semua akan disoal. Ada masanya kita akan ditanya. Apa yang akan ditanya? Pernahkah lidahmu melafazkan ayat-ayat Al-Quran? Jangan manakala membaca Quran beramai-ramai. Semua pandai. Bila ada tahtim, tahlil, yasin, malam Jumat, malam Isnin, aqidah. Malam Selasa, fiqah. Malam Rabu, fiqah. Hadis, tafsir. Malam Jumat, kita tak ada tazkirah. Malam Jumat, semua kita baca surah Yasin. Semua pandai membaca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Bila baca ramai-ramai, semua pandai. Bila baca satu-satu, tak ada suara. Cuba awak baca. Berbunyi baca Quran. Awak kenapa tak bunyi? Ini bacaan namanya qiraat silent, Bu ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tarik nafas, ada suara. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar. Sudah. Baca? Sudah. Pahami dengan baik. Ustaz Somad, ini kami bagi Ustaz hadiah Quran yang dicetak di Malaysia. Apa kelebihan Quran ini? Ada terjemah bahasa Melayu. Ada pula tafsir. Tafsir Jalalain, tafsir Qurtubi, tafsir banyak-banyak tafsir. Ada pula di bawah hadis dari Riyadus Salihin. Ada pula Asbabun Nuzul. Tadi petang. Ini iya ke Ustaz dapat? Ya? Petang tadi saya dibagi. Ini sudah dicetak Ustaz Somad. Dibagi-bagikan. Ini manfaat bukan main baik. Beli tiga. Letakkan surau office satu. Di rumah satu. Cari anak yatim, fakir miskin. Bagi satu. Alhamdulillah Ustaz, saya dah bagi tiga. Awak tak baca? Tak, tunggu pahala aja. Bacalah. Tapi dia dah sedekah pun okeylah. Daripada tidak sama sekali. Tapi kita beramal ni jangan pandang ke bawah. Awak kenapa tak baca? Awak dah beli. Kenapa tak baca? Syukur saya dah beli. Kawan saya beli pun tidak. Nah, ini tak betul. Bila pada urusan akhirat, pandang ke atas. Dia dah beli, dia dah bagi, dia dah baca, dia dah amalkan. Sehingga kita tahu maknanya. Ya ayyuha, hai orang-orang. An-nas, manusia. Inna, sesungguhnya kami. Khalaqna, sudah menciptakan. Kum, kamu. Min, dari. Zakarin, lelaki. Wa unsa, perempuan. Wa ja'alna, kami jadikan. Kum, kamu. Su'uban, bersuku-suku. Wa qabaila, berbangsa-bangsa. Lita'arafu, supaya kamu saling kenal-mengenal. Inna akramakum indallah. Inna, sesungguhnya. Akrama, yang paling mulia. Kum, di antara kamu. Inda, di sisi. Allah, atsqa, yang paling takut. Kum, di antara kamu. Sehingga bila kita tahu makna satu-satu, satu-satu kita mahu, satu-satu kita tahu, satu-satu kita faham, kita tak salah ambil ayat, tak salah potong. Ini banyak orang salah potong. Lahir anak, buka Quran, dia bagi nama. Siapa nama anak awak? Kiau. Apa ni? Dari mana awak dapat? Dari Quran. Mana dia? Ni Malikiau. Dia tak faham Maliki satu. Lepas tu Yaumi satu. Din Maliki Yaumiddin. Kita khawatirnya dia tak ambil itu. Siapa nama? Tony. Dari mana ambil? Minasyaitoni. Mohon maaf bila ada nama Tony. Jangan marah pada saya. InsyaAllah bukan. Yang itu baik. Yang ini aja tak baik. Saudara yang dimuliakan Allah, muslimin muslimat, apa makna yang Ustaz Samad ingin sampaikan? Pertama, dengar baik-baik. Lepas dengar, baca baik-baik. Tapi saya baca ni malulah Ustaz. Saya baca ni putus-putus tak macam dia. Dia yang baca lancar, dia yang baca cepat, dia yang baca baik. Ikhram, ikhfa, qalqalah, gunnah, bila gunnah. Nanti dia akan bangkit bersama malaikat. Tengok kanan malaikat, pandang kiri malaikat, tengok muka malaikat, pandang hadapan malaikat, tengok belakang malaikat, atas malaikat. Aku ni manusia, kenapa bangkit sama malaikat? Kerana engkau mahir baca Quran. Adakah orang nanti bangkit di akhirat tak sama malaikat? Ada. Dia pandang kanan, Amitabh Bachchan. Kenapa awak bangkit sama ini? Iyalah, awak mazhab Bollywood. Ustaz pandai memandai ke cakap pasal ni? Tak. Al-mar'u ma'a man ahab. Orang nanti di akhirat akan bersama dengan siapa yang paling dia cinta. Itu bukan cakap saya. Ada seorang berkulit hitam memeluk Nabi SAW. Kenapa engkau peluk aku? Kata Nabi. Aku takut nanti di akhirat tak jumpa dengan engkau ya Rasulullah. Maka aku peluk engkau kuat-kuat. Mudah-mudahan nanti di akhirat walaupun jauh, di dunia aku dah peluk engkau. Kata Nabi, kau jangan takut. Al-mar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cinta. Kita cinta kepada Al-Quran, kita pun nanti akan bersama dengan Al-Quran insyaAllah. Amin. Bagaimana dengan kami yang membaca Quran yang lambat, yang tak lancar ini ya Rasulullah? Bagaimana? Kata Nabi, jangan takut. Falahu ajrani. Dia yang membaca pelan-pelan, maka ajrani, dia dapat dua pahala. Dia dua kebajikan. Apa dia? Yang pertama, kerana keinginan yang kuat baca Quran. Yang kedua, kerana pahala baca Quran. Jadi yang tak lancar, yang lambat, yang pelan, dia dapat dua. Jadi saya yang pelan-pelan tak lancar, terbata-bata. Berbata-bata. Alif bata sajim hako. Dia tak bata-bata-bata. Tenang, engkau akan mendapatkan dua kali daripada orang yang biasa. Maka yang baca biasa, sikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tentulah engkau masa belajar saja. Lepas itu engkau sudah dibaiki Allah Subhanahu Wa Taala. Memang tak sanggup sama sekali. Memang dia gagap. Memang dia tak boleh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani, Allah tidak memberatkan, kecuali sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Allah tak buta, Allah tak mengantuk, Allah bukan komputer. Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dengar, sudah. Baca, sudah. Fahami maknanya dengan beli Quran terjemah, sudah. Ini ada setengah penceramah, dia berceramah di depan orang banyak. Sesiapa saja yang baca Quran, bila dia tak tahu artinya, maka tak ada guna, tak ada pahala. Tentu orang yang selama ini baca Quran tak tahu arti, dia tutup Quran, dia tak buka lagi. Kenapa awak tak baca Quran lagi? Dulu saya baca Quran nak cari pahala Ustaz. Lepas saya dengar tazkirah, dia kata baca Quran pun tak ada pahala kalau tak tahu arti. Saya tutup. Kita bagi tahu, engkau jangankan baca, dengar pun dapat pahala. Kalau gitu saya tak usah buka, dengar aja. Pertama, dengar. Lepas itu, baca. Lepas baca, pahami maknanya. Supaya manakala imam baca, kita di belakang faham. Kullama nadijat juluduhum. Manakala kulit mereka hancur, terbakar, melepuh, menjadi hitam arang. Badalna juludan ghairaha. Kami ganti dengan kulit yang baru. Hancur kulitnya. terbakar kulitnya, kami ganti dengan kulit yang baru. Liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan sakitnya azab. Menangis Syekh Abdurrahman Sudais di Masjidil Arab. Makmum-makmum yang dari Mesir, dari Maghribi, dari Aljazair juga menangis. Makmum yang dari Nusantara pun ikut juga menangis. Awak kenapa menangis? Lama betul imam teruku. Biarlah kita menangis karena membayangkan kulit melepuh, hancur, terbakar. Kenapa Al-Quran bercerita tentang kulit? Kenapa bukan daging? Kenapa bukan tulang? Yang dapat menjawab itu siapa? Para dokter. Rupanya sakit itu ada pada kulit. Bila sudah ke dalam, sakit tak terasa lagi. Kulit menjadi tempat sakit. Melepuh, terbakar, hancur. Tapi Allah bangkitkan lagi. Begitulah selamanya. Qalidina fiha abada. Kekal selamanya. Maka pagi, petang, siang, malam kita berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah ma'jirna minan nar, Allah ma'jirna minan nar, Allah ma'jirna minan nar, Allah ma'jirna minan nar, Allah ma'jirna minan nar, Allah ma'jirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Masuk ke dalam surga tanpa ada singgah di neraka, terus saja ke dalam tanpa ada. Awak kenapa lama betul sampai ke Kuala Lumpur? Tadi berangkat pagi, kenapa sampai petang? Transit. Kita penerbangan direct. Terus saja sampai. Itulah yang diinginkan. Tapi katanya, sesiapa saja yang bersyahadat, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah. Betul. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masuk ke dalam surga. Wa in zana, bila dia buat dosa. Wa in saram, bila dia mencuri. Walaupun berdosa, walaupun mencuri, dia tetap masuk surga. Oh, sedapnya orang Islam buat dosa, buat salah, masuk surga. Masuk. Semua masuk. Semua masuk. Yang jadi masalah sampainya bila? Nanti manakala semua sampai, semua masuk. Ustaz Abdul Somad pun dah masuk. Ustaz Abdul Somad bertanya kepada malaikat. Para malaikat, ya, kenapa kami saja yang di sini? Orang Kuala Lumpur mana? Kata malaikat, orang Kuala Lumpur di atas VVIP. Very, very important person. Amin. Itulah yang kita inginkan. Idza sa'altumullah. Kalau engkau meminta kepada Allah, fas'aluhul firdaus. Mintalah surga jannatul firdaus. Yang paling tinggi firdaus. Bila kita berjualan, bila kita berniaga, bila kita berdagang, pakai harga tertinggi. Ini berapa puan? RM1,000. Bila dia tawar 900, 700, masih ada harga. Jangan pasang murah. Begitu juga dengan berdoa. Pasang paling tinggi. Ya Allah, masukkan aku surga jannatul firdaus. Ini kadang ada setengah orang berdoa, ya Allah, masukkan aku surga. Tepi-tepi pun tak apalah. Jangan. Adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan aku ke dalam surga. Tapi ada juga orang yang merayu Allah. Dalam ungkapan untayan syair. Ilahi las tulil firdaw si ahla. Ya Allah, ilahi ya Allah, las tulil firdaw si ahla. Aku rasa-rasanya tak layak. Aku rasa-rasanya tak patut masuk ke dalam surga jannatul firdaus. Ahla, penghuni firdaus. Aku ni rasa-rasanya tak cocok, tak sesuai lah masuk firdaus. Oh, kalau begitu kau masuk neraka lah. Wala aqwa ala naril jahimi. Wala aqwa, aku tak kuat. Ala nar, untuk masuk neraka jahim, neraka jahannam. Nah, kalau begitu masuklah surga. Aku tak sanggup ya Allah. Aku tak sanggup, amalku tak banyak. Kalau begitu masuklah neraka, aku pun tak kuat. Jadi kau nak ke mana? Surga, masuklah. Zunubi mis lu'adadir rimali. Dosaku sebanyak buih di laut, sebanyak pasir di pantai. Banyak dosamu, banyak. Tapi aku yakin ya Allah. Fa innaka firuzambil azimi. Aku yakin ya Allah, dosaku yang banyak itu lebih luas dan lebih besar lagi ampunanmu ya Allah. Mudah-mudahan kita malam ini termasuk orang yang keluar dari majlis zikir majlis ini. Apa kata? Belum lagi. Cepat betul, amin. Nada munadin minas sama. Datang malaikat turun dari langit. Apa kata malaikat kepada majelis zikir? Majelis kita ini majelis zikir, bukan majelis lagha, bukan majelis sia-sia. Apa kata malaikat? Qumu, bangkitlah kamu, maghfuran lakum. Dalam keadaan dosa-dosa kamu diampunkan. Baru amin, amin. Jangan cepat-cepat amin. Amin, amin. Dia tak tahu doa itu entah apa. Apalagi malam nanti, tuan jadi imam, puan jadi makmum. Tahajud bersama. Lepas itu dia berdoa, amin, amin. Tanya, doa abang ni apa? Jangan sampai dah kabul terjadi baru menyesal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengar baik-baik, sudah. Ya. Baik. Oh, jamaah berasa asak nak masuk ke surga. Oleh sebab itu, maka supaya kita jaga tidak berasa-asa supaya tengoklah ada tempat ke ada tempat duduk. Ini sebab mungkin sebab gelap dia tak nampak. Dia sangka tak ada orang, rupa kepala orang. Tak ada guna ilmu banyak, hafaz Quran, tajwid hebat bila tak berakhlak. Al-adab fauqal ilmi, adab di atas ilmu. Ustaz Somad lah yang tak berakhlak, tunjuk orang pakai tangan kiri, okey pakai tangan kanan. Ustaz lah yang tak berakhlak, kami dah tua-tua, ustaz di atas, kami di bawah. Takkan saya turun ke bawah. Nanti saya turun bawah, yang belakang tak nampak. Sebenarnya kami dah lama dengar tazkirah ustaz. Tiap-tiap hari kami dengar. Kami datang ni bukan nak tazkirah, kami cuma nak tengok ustaz. Ia ke ada di alam nyata ni. Kami sangka di alam ghaib sahaja. Bila kami tengok di YouTube, nampaknya ustaz dah tua. Tapi manakala jumpa, lebih tua. Kita dah senang hati, susah balik. Saudara yang dimuliakan Allah, dengar baik-baik. Lepas dengar, baca baik-baik. Lepas baca, faham baik-baik. Lepas faham, amalkan. Amalkan. Bagaimana mengamalkannya? Maka kita mulai daripada yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Wa aqimus salah. Innama ya'muru masajidallah. Orang-orang yang memakmurkan, meramaikan masjid Allah. Ramaikanlah masjid. Bukan main dia baca. Innama ya'muru masajidallah. Allah. Ada ke masjid? Tak. Baca hebat. Syarah bukan main. Tapi tak mengamalkan. Na'udzubillah. Apalah guna pohon yang besar tapi tak ada amal sama sekali. Maka dengar baik-baik, baca baik-baik, fahamkan makna baik-baik, dengar baik-baik, amalkan baik-baik. Tapi punca daripada segalanya inilah yang kelima. Awak dah dengar? Sudah. Awak dah baca? Sudah. Awak dah faham? Sikit-sikit. Awak dah amalkan? InsyaAllah. Punca daripada semua. Siapa yang paling mulia di antara kita ini? Bukan yang paling kaya, bukan yang paling handsome, bukan yang paling tinggi jabatannya. Siapa yang paling mulia di antara kita? Yang paling mulia adalah khairukum. Yang paling mulia di antara kamu, man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Qur'an. Hai puan-puan yang kaya banyak duit, ada berapa rumah? Ada rumah 3. Cukuplah 2 saja. Rumah yang satu ini buat rumah tahfiz Qur'an. Takbir. Baru bertakbir. Selama saya bagi tazkirah dari awal tadi, ada takbir? Tak ada. Kenapa masa sebut rumah ni nak buat tahfiz Quran bertakbir? Setan datang. Bila ada 3 rumah, gunalah 2 saja. Yang satu rumah yang cantik besar ini, buat rumah tahfiz Quran. Cari hafiz, duduk tahfiz Quran. Anak-anak balik daripada sekolah, maka dia hafiz Quran. Satu hari anak-anak ni cepat dia hafaz daripada dia main handphone, daripada dia tonton yang tak baik, game online pagi petang siang malam, rusak otak dia sebabkan itu. Dia tak peduli lagi. Dulu kita bertamu pada rumah, budak-budak kecil datang. Cium tangan ustaz. Salam ustaz nak. Salam ustaz. Sekarang ni tak. Salam ustaz. Dia sibuk. Salam ustaz nak. Dia ambil gambar ustaz. Ustaz datang nak ganggu je. Na'udzubillah. Sebab apa? Sebab dia dah rosakkan otak. Kepala dia sehat. Wajah dia sehat. Tidak ada kurang satu apapun. Sehat semua. Tapi isi di dalam dah rosak. Siapa yang rosakkan? Inilah dia. Tapi manakala kita isikan dengan video Al-Quran, video tazkirah, maka inilah yang akan kekal abadi. Semua tinggal. Rumah-rumah yang besar itu tinggal. Kereta-kereta yang mahal itu tinggal. Tapi mana kita wakafkan? Fisabilillah. Idza matal insan. Manusia mati. Meninggal dunia. Inqata'a. Putus. Tapi ada yang tak putus, tetap mengalir. Apa dia? Rumah tahfiz Quran. Pondok tahfiz Quran. Anak ada berapa? Anak ada 3. Wakafkan 1. Ini anak saya wakafkan 1. Bolehkah wakaf anak? Ya, wakafkan dia untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kirim dia ke Kahira, kirim dia ke Al-Azhar, kirim dia ke Hadramaut, ke Tarim Yaman, kepada Habib Umar bin Hafiz. Tanya maklumat pada Habib Ali Zainal Abidin. Untuk ke Kahira, tanya kepada pelajar-pelajar yang balik daripada Malaysia. Dari Malaysia pergi ke Kahira, pergi ke Tunisia, Zaituna, pergi ke Maghribi, Qarawiyin, Darul Hadis. Tanya kepada dia, bila engkau kejar dunia, dunia ini macam air laut yang masin. Engkau minum makin haus, engkau minum makin kering. Tapi bila engkau kejar akhirat, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kakimu. Oleh sebab itu, takbir. Setan datang berbisik, bila dia datang, kita pun bertakbir. At-tasa'ub minas syaitan. Menguap itu bagian dari syaitan. Itu syaitan. At-tasa'ub minas syaitan. Menguap bagian daripada syaitan. Maka bila nampak kawan menguap, takbirlah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cuba nanti hari Jumat, khatib dah naik ke atas. Jumat-Jumat yang dimuliakan Allah. Hari Jumat ini, masih banyak orang tak peduli. Takbirlah. InsyaAllah, kalau tak setan pergi, dia jadi setan. Dia mengamuk. Apa awak takbir? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cara menghalau syaitan dengan membaca Al-Quran. Baca kul wallah 3 kali, kul abil falak 1 kali, kul abin nas 1 kali, Al-Fatihah 1 kali, ayat kursi 1 kali, tembus ke tapak tangan, sapu ke muka, ke kepala, ke kaki, ke badan, semua. Ustaz Samad, ya, laki saya ni tak sembahyang. Apa kata orang? Mungkin dia diganggu jin, Ustaz. Bacalah. Ruqyah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa engkau baca ayat kursi padaku? Kata Ustaz, abang diganggu syaitan. La ta'khudhu sinatu wa la naum. Apa tanda-tandanya? Biasa dia akan berkeruh. Ini kenapa tak ada? Kata syaitan, aku tak ada ganggu dia. Jadi kadang kita kasihan juga pada syaitan. Tak semua orang tak sembahyang diganggu syaitan. Kata syaitan, kami dah lama pencen dah. Memang laki kau macam syaitan. Na'uzubillah, na'uzubillah. Oleh sebab itu, maka sebelum nikah, carilah yang bacaan Qur'annya baik. Carilah yang ke masjid. Yang gadis-gadis, jangan takut, jangan cemas, jangan ngeri menghadapi hidup. Di mana dia, Ustaz? Ini yang lajang-lajang. Cuma gelap, memang tak nampak. InsyaAllah, masa tengok dalam gelap tu bukan main handsome, Ustaz. Masa terang lampu, lebih gelap lagi. Bila kau pandang pada rupanya, rupa akan berubah. Bila kau pandang pada kulitnya, kulit akan berganti. Tapi bila kau pandang, idza ja'akum, hai lelaki, hai para wali, yang punya anak gadis, yang punya adik, yang punya cucu, idza ja'akum man tardawna din. Kalau kau pandang agamanya, wa khuluquhu, kau pandang akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan yang soleh, yang baik-baik itu. Maka bila itu tak kau terima, itu tak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi, akan menjadi fitnah di muka bumi. Wa fasadun arid, kerosakan yang amat sangat kuat, yang amat sangat besar. Maka terimalah lelaki yang hafaz Al-Quran, yang qari. Jangan buat mahar mahal-mahal, jangan buat mahar tinggi-tinggi. Setuju? Tengok, mereka dah bersetuju, apa lagi? Oleh sebab itu, maka jangan sampai kita merosakkan ini semua yang sudah diatur Allah Subhanahu wa taala. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar satu mushaf Al-Quran tunai. Saya lamalah berpikir, bagaimana orang boleh menikahkan anaknya dengan mushaf Al-Quran. Dengan Al-Quran. Padahal yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW bukan macam itu. Nabi sedang bagi tazkirah. Masa Nabi sedang bagi tazkirah, ada seorang perempuan tegak berdiri. Nabi terus saja tazkirah. Dia tegak. Apa kata dia pada Nabi? Wahabtulaka nafsi. Wahabtulaka nafsi. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berikan diriku untuk. Nabi diam saja. Yang tegak duduk. Saya sangka dia nak bagi diri dia pula. Rupa dia tak dapat tempat duduk. Ya Rasulullah, aku nak bagikan diriku untukmu. Nabi diam saja. Kerana Nabi diam, tak ada komen, Nabi pun tak ada cakap apa-apa. Tegak seorang lelaki. Ya Rasulullah, bila engkau tak nak, bagi kat aku sajalah. Dan Nabi, iya ke engkau nak dengan dia? Iya ya Rasulullah. Ada bawa mahar? Tak ada. Iltamis walau khataman min hadidin. Balik ke rumah, cari cincin dari besi pun tak apa. Nanti aku nikahkan engkau dengan dia dengan mahar cincin besi. Ya Rasulullah, cincin besi pun tak ada. Balik rumah cari dulu. Dia balik ke rumah, dia cari, dapat kain. Lalu dia bagi kain. Ini ada kain ya Rasulullah. Kain berapa? Satu. Untuk mahar isteri, iya. Bila kain nanti dipakai isteri, engkau pakai apa? Dia pun terdiam malu, dia balik. Manakala dia nak balik, Nabi ada rasa ibu hati, Nabi panggil dia. Ta'al, sini kejap. Hal ma'aka minal Qur'an? Awak ada hafaz Al-Quran? Ada ya Rasulullah. Quran pun tak pula semua. Suratu kada. Saya hafaz surah ini. Nabi nikahkan di majlis itu. Zawajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Aku nikahkan engkau dengan dia dengan mahar mengajarkan surah ini daripada Al-Quran tunai. Sah. Itulah yang sebenar. Tapi yang sudah menikah dengan mushaf Al-Quran tetap juga sah. Jangan balik daripada sini, dia cakap, oh ternyata tak sah, kata Ustaz. Sah. Bukan tak sah. Tapi alangkah baiknya Quran itu dibuka balik. Sebab banyak yang menikah dulu dengan mushaf Al-Quran, Quran dia sampul, dia tutup dengan kain sutra, dia masukkan ke dalam tempat yang elok cantik, dan tak pernah dibuka sampai anak tiga, cucu dua. Bukan begitu cara memuliakan Al-Quran. Tapi saya ini dah tua Pak Ustaz. Macam mana ini Al-Mukarram? Macam mana kami nak mengaji? Kajian di masjid-masjid Kuala Lumpur, di Selangor, di Perak, di Negeri Sembilan. Begitu banyak alim ulama kita datang. Tak ada malu. Lebih malu di dunia, lebih baik malu di dunia daripada malu di akhirat kerana tak dapat berkata-kata. Kerana tidak pernah ada Al-Quran keluar daripada mulutnya. Manakala malaikat melihat catatan, apa yang pernah keluar dari mulut? Pernahlah keluar dari lidah ini ayat kursi dua kali, itu pun masa nak tidur takut. Allahu qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati. Nak menghalau hantu. Hantu pun tak pergi. Kenapa hantu tak pergi? Takkan sesama hantu nak menghalau? Awak pun hantu juga. Bukan kerana ayat itu dia pergi. Ayat itu sama diucapkan. Tapi kerana perbuatan amal niat. Soleh tak soleh. Hati yang khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita jaga Al-Quran. Jangan sampai seperti yang diberitakan Nabi Muhammad SAW. Akan datang suatu masa, suatu zaman. La yabqa minal Quran illa rasmuh. Quran hanya tinggal tulisannya saja. Di dinding-dinding masjid, kaligrafi yang begitu cantik dan indah. Al-Quran dilantunkan suara qori, bukan main. Tapi Al-Quran tak ada wujud di alam nyata. Alhamdulillah. Tanda apa malam ini ramai? Inilah generasi-generasi Al-Qurani yang dalam kepala mereka ada Quran, dalam hati mereka ada Quran, dan Quran itu yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya mulai tadi pukul 9.30, sekarang pukul 10.30, 60 minit. Seperti yang biasa di mana-mana, saya bagi tazkirah 60 minit.